Ronnie Jetom on the track. Ay, yeah, Jet Bomb on the track. Ay, yeah, oh, oh, oh, Ronnie J. Oh my God, Ronnie. Ronnie J putarkan beatnya, Jet Bomb angkat suara. Korup jadi budaya yang kagak ada habisnya. Ay, korup anjing. Ay, bansos diko. Putarkan beatnya, Jet Pam angkat suara. Korup jadi budaya yang kagak ada habisnya. Ey, korup, anjing, ey. Bansos, niko, rupsi, ey. Hinaan dan makian bisa ringankan hukuman. Koruptor di media melemparkan senyuman. Pada so arogan padahal mereka beban. Mereka pernah bilang koruptor harus dilawan. Bersumpah di depan kitab suci. Itu gak ngejamin kalau mereka berjanji. Rakyat pada sakit hati, dana bansos dikorupsi. Lagi musim pandemi, emang gak punya hati. Gak mau sebut nama, takut ada tukang baso. Gua takut tinggal nama, statusnya masih jomblo. Lu pasti pada kenal siapalah orangnya. Gua gak mau frontal, mending nyindir pake rima. Ronnie J putarkan beatnya, Jet Pam angkat suara.